بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-29 dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Februari 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ya mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang kedua yang telah disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana di dalam kisah yang disebutkan oleh beliau menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang mutawadhi'. Ketika beliau biasa dan mau untuk beristirahat di kemah yang telah disiapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menuntut sesuatu yang eksekutif, sesuatu yang lebih mewah untuk tempat peristirahatan beliau pada saat Hajjatul Wada. Yang mana Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra min adamin. Yang mana kubah tersebut berbentuk bundar, kemah yang disiapkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Juhaifah ketika itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Yang mana kisah ini pula yang telah kita ambil dan telah kita pelajari pada pertemuan terakhir, Bilal radhiyallahu taala anhu arda sempat mengeluarkan air yang merupakan bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berasal dari dalam kemah tersebut. Kemudian berebutlah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, famin nadhihin wa na'ilin. Ada yang mengambil dengan bahagian yang banyak, ada pula yang na'il, yaitu mengambil sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai keberkahan yang ada pada air tersebut, akan tetapi sisa sedikit air yang bisa diambil oleh sebahagian para sahabat. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang tibanya waktu zuhur beliau keluar dari kemah tersebut dengan mengenakan hullatun hamra, pakaian yang berwarna merah. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir tentang khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, silang pendapat antara para fuqaha tentang hukum yang berkaitan dengan pakaian berwarna merah, yang kesimpulannya apabila ada unsur selain warna merah, yakni bukan warna merah polos, maka itu adalah satu hal yang diperbolehkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari kemah tersebut menggunakan pakaian yang berwarna merah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Kita akan membahas pada malam hari ini dari lafaz yang disebutkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari kemah tersebut dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali berwudu. Ini ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin, begitu pula para ulama al-fuqaha, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kemah sudah sempat berwudu. sampai airnya dikeluarkan oleh Bilal dan diperbutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arbahum, seperti yang ternukil dari awal hadis, awal riwayat ini. Maka menjelang waktu zuhur, beliau keluar dengan pakaian yang berwarna merah, hullah, izarun, waridaun, pakaian bawah dan pakaian atas, sarung dengan baju koko dan yang semisalnya dari ibarah-ibarah yang kita kenal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dengan memakai pakaian berwarna merah tersebut kembali berwudu. Pada saat berwudu inilah Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Disebutkan oleh Imam As-Safarini alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan lafaz ini. Ka'anni anzur, yakni kata beliau, waqta idzin haddatsahum bihadzal hadis. Pada saat itu Abu Juhaifah melihat langsung kedua betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat putih. Yang mana Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan dalam menjelaskan makna dari ucapan Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah, "Ka'anni anzur ay usyahid." Aku benar-benar melihat kedua betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti umumnya seorang yang akan mengambil air wudu, akan dilipat bahagian sarungnya, akan dilipat bahagian izarnya, sehingga ketika dilipat di bahagian pertengahan dia tahan dengan kedua pahanya, maka akan nampak sedikit, terangkat sedikit, dan terlihatlah bahagian betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ka'anni anzur maknanya adalah usyahid, aku melihat. Bukan kita artikan secara letter like seakan-akan aku melihat, tidak. Ka'anni di sini maknanya adalah asabat dari beliau. Beliau benar-benar menyaksikan, usyahid apa yang ada di hadapan beliau, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, bayadhi saqaihi, putihnya kedua betis Nabi alaihi salatu wassalam, ay launuhuma abyad. Kulit dari betis Nabi alaihi salatu wassalam berwarna putih, wa innama waddaha bayadhihima min ajlil humrah allati fil hullah wa kana qad kashafa anhuma. Dan putih kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap ketika itu karena beliau alaihi salatu wasallam akan berwudu, sehingga sedikit terangkat bahagian betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditambah lagi dengan pakaian izar, sarung yang berwarna merah. Jadi nampak sekali putihnya betis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'na al-jumlah, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, makna dari kalimat yang disampaikan oleh Abu Juhaifah ini, ka'annahu al-ana amami usyahid bayadu saqaihi, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada benar-benar di hadapanku. Yani antara Abu Juhaifah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penghalang orang lain, tidak ada sahabat-sahabat yang lain, padahal posisinya ketika itu ramai, memang ramai para sahabat Hajjatul Wada, sekian puluh ribu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Juhaifah dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu. Maka banyak sekali yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam, dan yang tepat berada di belakang beliau adalah perawi hadis ini yang bernama Wahab ibn Abdullah As-Suwai Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda, ka'annahu al-ana amami, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapanku, usyahid bayadha saqaihi, aku melihat langsung dengan kedua mataku putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan wal gharadu minha, tujuan dari kalimat yang disampaikan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah istihdaruhu lil qissah, bayan istihdaruhu lil qissah, beliau ingin menjelaskan bahwa beliau ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi benar-benar periwayatan ini adalah periwayatan yang sahihah karena Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu kilo jaraknya dari Nabi, jauh, tidak, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan kisah hadis ini, Bilal yang mengumandangkan azan persis di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini tujuan dari Abu Juhaifah, menunjukkan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu arda berada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan fatawaddoa, Nabi SAW menyempurnakan wudu beliau, wa adzana Bilalun. Tidak lama setelah itu Bilal mengumandangkan azan yang menunjukkan kepada kita bahwa waktu az-zuhur, insyaallah nanti akan disebutkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda, waktu zuhur ketika itu telah masuk. Sehingga Bilal mengambil posisi sedikit lebih tinggi, kemudian mengumandangkan azan az-zuhur di samping Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal Abu Juhaifah mengatakan, faja'altu atatabba'u fahu ay fah Bilal, famu Bilal. Aku melihat, kata Abu Juhaifah, dan mengikuti bagaimana pergerakan kalimat per kalimat, huruf per huruf, lafaz per lafaz yang disampaikan oleh Bilal ketika beliau mengumandangkan azan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Abu Juhaifah memiliki semangat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau ingin melihat langsung anak didiknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bilal, benar-benar dididik oleh Nabi alaihi wasallam tata cara azan, tata cara mengumandangkan lafaz-lafaz yang benar, mengucapkan kalimat per kalimat bagaimana yang benar. Dua kali ketika azan, seperti hadis pertama yang telah kita bahas, satu kali ketika iqamah, ingin dilihat, disaksikan langsung oleh Abu Juhaifah. Maka di antara faedah hadis ini yang disebut oleh syurahul hadis adalah bagaimana semangat Abu Juhaifah di dalam menuntut ilmu syar'i. Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda berada di sisi Nabi SAW dan berada di hadapan Bilal yang memang langsung dididik Nabi, diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azannya. Maka Abu Juhaifah tidak ingin ketinggalan faedah, tidak ingin beliau menjadi seorang yang jahil, tidak tahu tentang tata cara mengumandangkan azan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Bilal radhiyallahu taala anhu arda. Wa adzana Bilal. Qala faja'altu atatabba'u fahu, aku melihat, mengikuti lafaz per lafaz gerakan mulut dari Bilal ibn Abi Rabah. Ha huna wa ha huna. Dari awal lafaz takbir Allahu akbar Allahu akbar sampai kepada lafaz yaqulu yaminan wa shimalan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sampai kepada lafaz hayya alatain. Hayya alatain ini artinya dua hayya ala. Hayya ala salah dan hayya ala al-falah. Aku menyaksikan ketika itu, kata Abu Juhaifah, posisi kepala. Nanti insyaAllah kita akan sebutkan silang pendapat, khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana tata cara untuk berinsiraf, berpaling. Artinya merubah posisi seorang muadzin. Disunnahkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh beliau SAW untuk merubah posisi pada saat mengucapkan, mengumandangkan hayya 'alatain. Dua hayya 'ala, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka di sini Abu Juhaifah menyaksikan hahuna wa hahuna, yakni yaminan wa yasratan, ke kanan dan ke kiri. Apakah badannya ataukah kepalanya saja? Insyaallah akan kita bahas. Yaqulu yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu anazatun. Setelah Bilal selesai mengumandangkan azan dan sebentar lagi akan mengucapkan al-iqamah, maka dipersiapkanlah tongkat sutroh kecil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku imam salat zuhur bersama para sahabat beliau. Fataqaddama wa shallaz zuhra raq'ataini. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mendekati ke arah tongkat tersebut dan melaksanakan salat zuhur sebanyak dua rakaat. Tsumma lam yazal yusalli raka'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Dan beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan salat dua rakaat yang aslinya empat, zuhurnya empat, diringkas menjadi dua, asarnya empat, dikosor menjadi dua terus. Karena posisinya beliau sedang musafir, berada di kota Mekah, yang mana insyaallah taala akan kita sebutkan perselisihan pula di kalangan para ulama, dan akan kita sebutkan ar-rajih, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini. Bagaimana seorang yang musafir lebih dari 4 hari, lebih dari 5 hari, sepekan, 2 pekan, bahkan mungkin 1 bulan dia musafir, apakah boleh terus mengqasar salatnya ataukah mengitmam, menyempurnakan bersama imam yang muqim. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ibn Abi Rabah ketika mengucapkan dua lafaz, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Bilal memalingkan kepalanya, dalam pendapat yang lain badannya ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi di sini ada dua permasalahan yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, apakah sunnahnya seorang muazzin menghadapkan atau mengarahkan kepalanya atau badannya ke arah kanan dan ke arah kiri pada saat lafaz hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ini yang pertama. Kepalanya kah saja atau badannya ikut miring ke arah kanan dan ke arah kiri, yang artinya kaki, dua telapak kaki muazzin yang aslinya menghadap ke arah kiblat juga akan berbelok ke arah kanan dan ke arah kiri kalau seluruh badannya. Ini yang pertama, pembahasan yang akan kita bahas biidznillah taala. Pembahasan yang kedua, apakah mengarahkan kepala atau badan ke kanan dan ke kiri satu-satu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dua-duanya kanan, kemudian setelahnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dua-duanya kiri, atau satu-satu, hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alal falah kiri, kembali lagi hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kiri, kembali lagi hayya 'alal falah kanan, hayya 'alal falah kiri, kanan kiri, kanan kiri, ataukah kanan kanan dua-duanya, hayya 'alas shalah dua-duanya kanan, atau hayya 'alal falah dua-duanya kanan. Ini dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, seorang muadzin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ra'aitu Bilalan. Hadis dari perawi yang sama, yaitu Abu Juhaifah Wahab As-Suwai radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dari riwayat al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur. Aku melihat ketika itu Bilal mengumandangkan azan dan membelokkan seluruh badannya ke arah kanan ketika lafaz hayya 'alas shalah, dan ke arah kiri yadur. Ini pembahasan yang pertama masih. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Badannya secara menyeluruh, bukan hanya kepalanya saja. Ini riwayat al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Wa yattabi'u fahu hahuna wa hahuna. Beliau mengarahkan badannya ke arah kanan dan ke arah kiri, wa isbi'a wa asba'uhu fi udhunaihi, dan dua jari beliau berada di dalam telinganya. Nanti ini akan masuk kepada pembahasan yang baru. Jadi riwayat Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur. Ini syahidnya. Aku menyaksikan Bilal benar-benar mengarahkan badannya secara menyeluruh, artinya kedua telapak kakinya pun dimerengkan ke arah kanan, dimiringkan ke arah kiri pada saat melafadzkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dikomentari riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Amirul Mukminin fil Hadis di zamannya beliau, seorang muhaddits ma'ruf yang memiliki syarah terhadap sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Imam Bukhari juga demikian, Amirul Mukminin fil Hadis, yang menjelaskan hadis-hadis dalam Al-Imam Al-Bukhari dari sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, qawluhu wa yadur, ucapan Abu Juhaifah ketika melihat Bilal yaduru, membelokkan, mengarahkan seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki ke arah kanan, ke arah kiri, ini lafaz yang mudraj, bukan dari ucapan Abu Juhaifah, tapi dari ucapan murid Abu Juhaifah, seorang tabi'in. Abu Juhaifah tidak mengatakan yaduru, Bilal membelokkan atau mengarahkan seluruh badannya ke arah kanan, mengarahkan seluruh badannya ke arah kiri. Ini bukan ucapan Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga riwayat ini dikomentari, ada unsur penyakitnya. Kalau bahasa para imam al-muhaddithin atau ilmu al-mustalah, ada illahnya. Ada satu hal yang menyebabkan riwayat tersebut dhaif, lemah, yang menunjukkan seluruh anggota tubuh dari muazzin harus diarahkan ke kanan dan harus diarahkan ke kiri. Ini pendapat yang dibangun di atas riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dan yang memiliki pendapat demikian adalah al-Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah, ma'ruf seorang imam fiqih faqihun wa alimun kabir, Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah. Beliau berpegang dengan pendapat yang ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, sehingga Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah memiliki pendapat seorang muazzin harus memiringkan seluruh badannya, termasuk kedua telapak kakinya harus dimiringkan pula, mengarah ke samping kanan dan ke samping kiri. Ini pendapat yang pertama. Sudah kita pelajari apa yang ada dari komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada sesuatu yang berpenyakit di dalam riwayat tersebut, yaitu ucapan yaduru, seluruh badan miring ke kanan dan ke kiri, adalah ucapan murid dari Abu Juhaifah, bukan beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pendapat yang kedua datang dari jalan Al-Imam Al-Waqi', Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah, Imam Muhaddis, dengan lafad faja'ala yaqulu fi adhanihi hakadha. Ketika Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arda mengumandangkan azan, maka beginilah, demikianlah yang dilakukan oleh Bilal, kemudian disifati oleh Ar-Rawi Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah, wa yahrifu ra'sahu yaminan wa shimalan. Perhatikan lafaz ra'sahu, wa yahrifu ra'sahu yaminan wa shimalan, yang ketika itu diarahkan ke kanan dan ke kiri oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arba, bukan seluruh badannya, akan tetapi hanya bagian ra'sahu, yahrifu ra'sahu, beliau geser sedikit, beliau miringkan sedikit bahagian kepalanya ke arah kanan dan ke arah kiri. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah, dan hadis ini pula disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Hadis ini sangat tepat ketika Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda dalam riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan. Abu Juhaifah di dalam riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan, walam yastadir Bilalun, dan Bilal ketika itu azan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yastadir, dan beliau tidak mengarahkan seluruh anggota badan ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi hanya yahrifu ra'sahu, hanya bahagian kepalanya. Maka pendapat kedua inilah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, yang mendekati kebenaran, karena pendapat inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dalam riwayat beliau dan Al-Imam Abu Ibnu Khuzaimah. Begitu pula disahihkan riwayat ini oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Sementara pada pendapat yang pertama ada illah dalam hadisnya, ada penyakit di dalam hadisnya yang menyebabkan kita mungkin berpikir dua kali untuk bisa beristidlal dengan riwayat tersebut. Sehingga al-muadzinun untuk menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mengarahkan bahagian kepalanya ke arah kanan dan ke arah kiri. Disebutkan oleh para ulama, apa hikmah yang ada di dalam perkara ini? Tentunya hikmah ini bisa diketahui oleh seorang hamba, bisa pula tidak diketahui. Intinya selama itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengandung manfaat, pasti mengandung kebaikan. Tapi beberapa para ulama fuqaha ingin membahas apa hikmah di balik sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Banyak sekali pendapat mereka. Di antaranya ada yang berpendapat hal itu khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, atba' tabi'in. Kenapa? Karena di zaman tersebut belum dimudahkan yang namanya mukabbirus saut, pengeras suara. Jadi dipalingkan ke kanan, dipalingkan ke kiri, ra'sul muadzin, kepalanya seorang muadzin, agar suaranya meluas, didengar oleh semua pihak, didengar oleh orang-orang yang berada di kanan, berada di kiri, semuanya mendengar. Tapi dengan adanya mukabbirus saut, dengan adanya mikrofon seperti ini, pengeras suara, maka tidak perlu lagi dilakukan. Ini sebagian pendapat. Ada lagi pendapat yang mengatakan hikmahnya adalah agar seorang muadzin benar-benar bisa mendalami tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Ittiba. Mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang disarankan, apa yang dinasihati oleh beliau, selesai. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Ya tidak tahu. Hikmahnya ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang lebih rajih. Adapun hikmahnya, wallahu ta'ala alamu bisawab, Allah yang lebih mengetahui. Nah terus gimana kalau ada mukabbirus saut, tetap diamalkan apa tidak? Yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada berlaku di zaman dulu, di zaman sekarang tidak berlaku lagi, enggak ada. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam miara jenggot, hanya di zaman Nabi, sekarang sudah tidak perlu lagi, mustahil. alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib. Semodern apapun, secanggih apapun zaman, akan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaihi bin nawajib. Benar-benar kalian harus berpegang teguh, gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Mau zaman sudah modern, mau zaman sudah canggih, mau ada mikrofon, mau ada pengeras suara atau yang semisalnya, maka tetap berlaku ajaran pendidikan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu arda. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, ikhwati fillah yarhamukumullah, yang berkaitan dengan tata cara memiringkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Pembahasan yang kedua, ikhwati fillah yarhamukumullah, yang berkaitan dengan tata cara dalam mengarahkan kepala seorang muadzin ke arah kanan ataukah ke arah kiri. Apakah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dua-duanya ke arah kanan? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dua-duanya ke arah kiri? Atau hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri, hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri? Khilaf, perselisihan, silang pendapat terjadi di tengah-tengah para al-fuqaha. Pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam Ibn Daqiq al-Eid radhiyallahu atau alaihi rahmatullah, al-Imam Ibn Daqiq al-Eid menyebutkan, hal yastadiru marrataini ihdahuma inda qawlihi hayya 'alas shalah marrataini, apakah pada saat hayya 'alas shalah dua-duanya ke arah kanan, wal ukhra inda qawlihi hayya 'alal falah kadzalik, atau hayya 'alal falah dua-duanya pun ke kiri, aw yaltafitu yaminan wa yaqul hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, wa kadza fil ukhra. Qala, kata beliau, rujjihat tsani li'annahu yumkinu likulli jihatun nasibun minha. Ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam Ibn Daqiq al-Eid. Pendapat yang pertama, ke arah kanan dua-duanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dua-duanya ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kepalanya. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari. Tapi Al-Imam Ibn Daqiq al-Eid memiliki terjih, beliau menguatkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan hayya 'alas shalah ke arah kanan, hayya 'alas shalah ke arah kiri, hayya 'alal falah ke arah kanan, hayya 'alal falah ke arah kiri. Dijelaskan oleh beliau kenapa ini yang lebih kuat menurut pendapat saya, yakni Ibn Daqiq al-Eid. Kata beliau alaihi rahmatullah, li'annahu yakunu likulli jihatin nasibun minha. Kalau kita mengarahkan hayya 'alas shalah ke kanan saja, hayya 'alal falah ke kiri saja, artinya hanya as-shalah ke kanan, al-falah ke kiri. Tapi kalau kita gabungkan dua-duanya, maka hayya 'alas shalah ada yang ke kanan, hayya 'alas shalah pun ada yang ke kiri. Jadi dua-duanya mendapatkan bahagian. Jadi tidak identik, kalau ke arah kanan berarti harus hayya 'alas shalah, ke kiri identik dengan hayya 'alal falah. Beliau ingin menghindari hal tersebut. Jadi likulli jihatin, arah kanan dan arah kiri, dua-duanya sama, dua-duanya mendapat bahagiannya. Ke arah kanan mendapat lafad hayya 'alas shalah, ke arah kiri pun mendapat bahagian lafad hayya 'alas shalah. Ke arah kanan mendapat lafad hayya 'alal falah, ke arah kiri pun mendapat lafad hayya 'alal falah. Dua-duanya dibagi seimbang, tidak ada yang ditinggalkan. Ini pendapat yang kuat menurut al-Imam Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah. Yang mana pendapat inilah, wallahu taala alam bisawab, yang lebih condong kepada kebenaran. Dan zahir dari hadis ini, hadis Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah pun menunjukkan hal yang demikian. Kalau kita perhatikan, yaqulu yaminan wa shimalan, perhatikan lafaz hadis, zahirul hadis. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah, yaqulu yaminan wa shimalan. Yang mana Bilal ibn Abi Rabah mengarahkan kepalanya ke arah kanan, kemudian mengarahkan kepalanya ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dua-duanya. Jadi tidak dibatasi. Ke arah kanan hanya hayya 'alas shalah, ke arah kiri hanya hayya 'alal falah, tidak. Tapi disebutkan yaminan wa shimalan, dua-duanya mencakup. Hayya 'alas shalah ke arah kanan, hayya 'alas shalah pun ke arah kiri. Hayya 'alal falah ke arah kanan, hayya 'alal falah pun ke arah kiri. Itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Dakiqil Id berdasarkan zahirul hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda. Selesai kita dari pembahasan yang berkaitan dengan sunnah seorang al-muazzin. Jadi kesimpulannya yang pertama, seorang muazzin hendaknya mengarahkan, memiringkan dua kepalanya, bukan badannya. Tapi kalau ada yang berpendapat badannya lebih kuat, pendapat yang saya yakini, silahkan amalkan. Enggak ada masalah, masalah fikih. Kita harus memiliki tawassu' sadr, berlapang dada. Ada muazzin yang ingin memiringkan badannya secara menyeluruh, dua kakinya pun dipalingkan atau dimiringkan sedikit dari arah kiblat menuju ke arah kanan, arah kiblat menuju ke arah kiri, silahkan. Al-amru wasi', perkara ini luas pembahasannya, bisa yang manapun mau dilakukan silahkan. Tapi yang rajih telah kita bahas tadi, bahagian kepala saja yang dianjurkan untuk ke arah kanan, begitu pula ke arah kiri. Dan dua-duanya lafaz hayya 'alas shalah ke arah kanan, hayya 'alas shalah pun ke arah kiri, demikian pula dalam lafaz hayya 'ala al-falah. Kemudian kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, "Tsumma rukizat lahu 'anazatun." Kemudian ditancapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anazatun. Yang mana 'anazah adalah sebuah tongkat yang memiliki sinan, gerigi-gerigi, yang mana tongkat ini senantiasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keseharian beliau untuk sutrah salat. Dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa mendampingi Nabi, seorang yang senantiasa menunaikan hajat-hajat beliau, membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik akan senantiasa memegang al-anazah. Ini tongkat, yang mana tongkat ini dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menggunakan sutrah ketika beliau mengerjakan salat. Ditancapkan sutrah tersebut, fataqaddama wa shalla dhuhra raka'ataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat zuhur dua rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur pada saat, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, di suatu tempat sedikit di luar kota Mekah yang namanya Batha. Al-Batha. Nama tempat ini dekat dengan kota Mekah, tapi di luar kota Mekah, di luar batas Al-Haram. Ini namanya Batha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermalam menginap di tempat tersebut pada saat Hajjatul Wada, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat duhur 4 rakaat, diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat pada tempat tersebut. Dijelaskan oleh Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, wa shalla dhuhra raka'ataini wa kanat salatuhu bi Batha Makkah wa huwa mawdu'un kharij Makkah. Beliau mengerjakan salat di tempat yang namanya Batha, di luar kota Makkah. Wa huwa alladhi yuqalu lahu al-Abtah. Itulah dalam lisan bangsa Arab yang lainnya dikenal dengan tempat yang namanya Al-Abtah. Wadzalika fi hajjatil wada', dan itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada saat beliau menunaikan haji wada', inda ibtida'i ruju'ihi min Makkah, ketika beliau sudah mulai atau sudah akan pulang dari kota Makkah. Kama asyara ilaihi fil fath, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat zuhur di luar kota Al-Madinah, karena kita mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat-salat yang itmam, duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, itu hanya di kota Madinah karena beliau mukimnya di kota Madinah. Setelah beliau hijrah dari kota Mekah, beliau lahirnya di kota Mekah seperti yang kita ketahui bersama, dan sempat berada di kota Mekah 13 tahun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah, mengenalkan kalimat tauhid, menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah bangsa Quraisy di kota Mekah, mukim di Mekah ketika itu. Tapi ketika beliau hijrah ke kota Al-Madinah, berubah posisinya. Beliau bukan mukim kota Mekah lagi. Beliau sekarang mukim kota Madinah hukumnya. Jadi ketika kembali ke kota Mekah, kembali ke kampung halaman beliau, tetap dihukumi sebagai musafir. Inilah kenapa kita bahas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat. Misalkan kita, kampung halaman kita di Jawa. Kemudian kita menikah di Kalimantan, khususnya di kota Samarinda ini. sudah punya istri, sudah punya anak keturunan, rumah, kerjaan, semuanya di Samarinda. Artinya kita sudah mukim di kota Samarinda. Suatu saat, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau waktu-waktu yang lain, cuti, pekerjaan, dan yang seterusnya, kita kembali ke Jawa. Apa hukumnya Jawa? Kita mukim atau musafir? Musafir. Seperti Nabi SAW kembali ke kota Mekah dalam kondisi musafir. Beliau tidak mengerjakan sholat asar, sholat duhur, 4 rakaat, tapi diringkas, dikosor menjadi 2. Padahal kota lahirnya di Mekah, kampung halamannya di Mekah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ini bentuk tarbiyah, pendidikan dari Nabi SAW kepada kita. Nanti ketika beliau kembali ke kota Madinah, baru menyempurnakan yang 4 rakaat sesuai dengan amalan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya seorang yang musafir walaupun lama, dia lama di tempat safarnya tersebut, di kota tujuannya tersebut, dan dia berkeinginan untuk kembali ke tempat mukimnya dia, bukan kampung halaman ya, tempat mukimnya dia. Mukimnya dia di kota Samarinda. Dia sedang safar ke Balikpapan. Selama dia ada keinginan untuk kembali ke tempat mukimnya, yakni di Samarinda, di Balikpapan, dia disunnahkan untuk mengerjakan sholat rubaiyah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Utsaimin mengatakan di dalam menyebutkan faedah hadis ini. Ketika beliau menyebutkan faedah yang ke-9 dari hadis ini, annal musafira, seorang musafir hendaknya yaksuru sholatar ruba'iyah ila rak'ataini hatta yarji'a ila baladihi wa in tala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, seorang musafir hendaknya mengqasar, meringkas sholat ar-ruba'iyah yang 4 rakaat, isya'nya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, duhurnya 4 rakaat, ila rak'atain, menjadi 2 rakaat. Hatta yarji' ila biladihi, atau hatta yarji'a ila baladihi, sampai dia kembali ke tempat asalnya, ke tempat mukimnya. Wa in tala safaruhu, walaupun safarnya itu lama, enggak ada batasannya. Ini memang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hanya 4 hari bolehnya, hanya 3 hari, hanya 1 pekan. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi Nabi SAW berada di kota Mekah lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari. Ketika akan mengerjakan hajjatul wada atau selesai dari akhir-akhir manasik hajjatul wada, beliau akan kembali ke kota Madinah, berada terus di kota Mekah. Selama itu, lebih dari 4 hari, tetap beliau mengerjakan salatul asr, az-zuhur, al-isya, yang aslinya 4 mendiringkas, dikosor menjadi 2. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ternukil dari riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau mengatakan thumma lam yazal, setelah beliau mengatakan fataqaddama wa shalla dhuhra rak'atain, Nabi alaihi salatu wasallam mendekati sutrah tersebut, anazah tersebut, tongkat tersebut untuk mengerjakan salat duhur 2 rakaat, lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ilal Madinah, senantiasa terus beliau mengerjakan yang 4 rakaat menjadi 2, 4 menjadi 2, sampai beliau kembali ke kota Al-Madinah. Jadi beliau kembali ke kota Madinah baru menyempurnakan isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan zuhur 4 rakaat. Selama di Mekah, selama safar, walaupun lama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa in tala safaruhu, tetap mengerjakan 2 rakaat. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh para fuqaha dalam menyebutkan penjelasan atau syarah dari hadis ini, ketika Abu Juhaifah mengatakan fataqaddama, Nabi sallallahu alaihi wasallam maju mendekat ke arah sutrah. Faedah yang bisa diambil adalah agar kita sebagai seorang yang musalli mengambil sutrah, menjadikan sutrah agar tujuannya satu, sutrah itu sebenarnya agar orang tidak sholat, atau afwan, agar orang yang tidak sholat tidak lewat di hadapan kita. Seorang musalli sholat sunnah sendiri, dia kanan kirinya orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka bagaimana cara menghalangi orang yang tidak mengerjakan sholat ini untuk tidak lewat di depannya? Jadikanlah sutrah. Dia berdiri di hadapan satu benda yang memang disyariatkan atau bisa dijadikan sebagai sutrah, tongkat, meja, dan yang seterusnya. Batasan sutrah yang dibahas oleh para ulama al-fuqaha kurang lebihnya adalah satu hasta kurang lebihnya, yang mana seorang yang mengerjakan sholat dengan sutroh ini, sunnahnya dia mendekat, mendatangi sutrohnya. Jadi kalau sutrohnya jauh, apa faedahnya? Karena faedahnya harus ada. Faedahnya harus ada, yaitu orang yang tidak sholat tidak lewat di hadapan kita. Kalau orang yang sholat tidak memakai sutroh, atau ada sutrohnya tapi agak jauh, 1 meter dari dia misalkan, apa faedahnya? Dia tidak bisa menghalangi orang yang sholat. Mendekat agar apabila ada anak kecil yang lewat, atau mungkin orang dewasa yang lewat, segera untuk dihalangi. Jangan lewat di depan saya. Tapi tidak sampai bicara, cukup dengan isyarat. Tujuannya, jangan lewat di hadapan seorang musolli. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, gimana kalau misalkan ada seorang yang ngotot, tetap pengen lewat di situ. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW, tetap halangi dia. Karena kalau dia tetap ingin sholat di depan orang sholat, berarti ma'ahu syaitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan orang tersebut, bersama dengan orang tersebut ada syaitan yang ingin menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat wal'iyadu billah. Kecuali dalam kondisi-kondisi ad-darurah, kondisi-kondisi yang mendesak, seperti yang ada di Mekah, Masjidil Haram, di seputar Ka'bah, kita mengerjakan sholat. Tapi tetap para fuqaha semuanya sepakat, yang namanya kita menjadikan sesuatu benda sebagai sutroh adalah satu hal yang wajib agar sholat kita sendiri sempurna. Jadi faedahnya kembali kepada seorang musalli, faedahnya kembali kepada seorang yang mengerjakan sholat, agar sholatnya tidak terganggu, agar sholatnya tidak dilewati oleh orang lain, dan yang seterusnya, menambah kekhusyuan sholat. Maka ketika seorang menjadikan sutroh di hadapannya, faedahnya kembali kepada dirinya sendiri. Apabila keadaannya darurah, sangat terdesak, seperti di kota Mekah Al-Mukarramah, di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah, lalu lalang yang luar biasa, maka kembali di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mana para ulama al-fuqaha sendiri memiliki silang pendapat apakah sutrah tersebut wajib ataukah tidak. Nah, ini khilaf di kalangan para al-fuqaha. Tapi yang rajih wallahu taala alam, bagi orang yang salat sendirian dan kondisinya memang mengharuskan dia untuk mengambil sutrah, kalau tidak faudha, kalau tidak banyak orang yang lewat di depannya mengganggu dia salat, mengganggu khusyuan dia, maka di situ hukumnya wajib. Tapi apabila ada sebagian mereka yang menganggap ini tidak wajib, tidak perlu didekati dan yang seterusnya, maka khilaf dalam permasalahan fikih, kembali kita ingatkan adalah ikhtilaf at-tanawwu', yang masing-masing kita harus berlapang dada dalam pendapat-pendapat para imam al-fuqaha yang warid, yang datang dalam permasalahan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Sedikit faedah yang disebutkan oleh para ulama syurah dalam menyebutkan hadis ini akan kita bahas setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin yu'adzin. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Melanjutkan faedah yang telah kita sebutkan dari para ulama al-muhaddithin dan para fuqaha yang membahas hadis ini, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah memiliki qaul, ucapan yang berkaitan dengan hukum mengambil atau menjadikan sutrah bagi seorang musalli, menjadikan satu benda sebagai sutrah yang ada di hadapan seorang musalli. Beliau mengatakan, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini, istihbabu ittikhadzir sutrati lil musalli. Jadi di hadapan kita sekarang ada seorang alimul kabir yang berpendapat bahwa sutrah tersebut hukumnya mustahab. Artinya yang seorang musalli mengerjakan salat tanpa mengenakan sutrah tetap sah. Jadi itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id, walaupun beliau berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa sutrah tersebut wajib. Di antara pendapat yang mengatakan sutrah tersebut wajib adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditancapkan di hadapan beliau as-sutrah al-anazah, yang mana ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap beliau melakukan safar dan sebelum mengerjakan sholat, pasti akan ditancapkan al-anazah tersebut. Khilaf yang masyhur. Kita menguatkan pendapat yang sutrah itu wajib, lahu qawluhu. Silahkan berpendapat dengan itu. Artinya kita benar-benar berhati-hati dalam mengerjakan sholat kita. Kalau tidak ada sutrah, kita tidak mengerjakan sholat. Mendekat terus, cari dinding, bangku, tas mungkin yang agak tinggi dan yang seterusnya. Ini lebih ikhtiar, lebih berhati-hati. Tapi kalau ada pendapat yang lain seperti pendapat Al-Imam Al-Allamah Ibn Daqiq Al-Eid alaihi rahmatullah, istihbab ittikhadil sutrah, itu pun pendapat yang warid dari kalangan ulama al-fuqaha. Jadi silahkan mengambil pendapat yang rajih menurut antum. Istihbab ittikhadil sutrah li musalli. Dari hadis ini kata beliau, mustahab hukumnya seorang musalli menjadikan satu benda sebagai sutrahnya. Apa alasannya? Haitsu yakhshal murur min baini yadayhi, agar tidak ada orang yang lewat di hadapan dia tersebut. Jadi di hadapan dia, untuk menghalangi seorang yang lewat, diambillah sutra tersebut. Kemudian faedah yang kedua yang beliau sebutkan, dalilun ala muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qasri sholati fis safar. Menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa muwadzabatun Nabi, mudawamatun Nabi, senantiasa, konsistennya, kontinunya Nabi alaihissalatu wassalam dalam mengqasar sholat ketika safar. Bukan safar-safar yang tertentu. Safar ke kota Mekah tidak diqasar, safar ke kota Taif tidak diqasar. Tidak, semua safar yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tanpa mandang bulu, semuanya beliau mengqasar sholat. Karena memang qasar ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, terkhusus al-musafirin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila rukhsahnya diambil oleh hamba-hamba tersebut, khususnya al-musafirin. Kemudian faedah ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid alaihi rahmatullah, masyru'iyatul adhan fi safar. Disyariatkannya ketika kita melakukan safar untuk memandangkan azan sebelum mengerjakan salat. Sebagaimana Bilal Ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu arda memandangkan azan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu zuhur, ketika waktu zuhur telah masuk. Naam, ketika waktu zuhur telah masuk. Itu yang dilakukan oleh Bilal Ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu arda. Wallahu alam bisawab, kita dengan ini telah menyelesaikan hadis yang kedua. Ada tambahan-tambahan faedah dari Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi insyaallah faedahnya telah kita sebutkan dari penjelasan yang telah kita bahas sejak pertemuan yang terakhir. Di antaranya adalah hukum memakai pakaian berwarna merah dan yang seterusnya dari pembahasan yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam dengan hadis yang ketiga pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab pada malam hari ini. Afwan, saya masih bingung dalam mengqasar sholat. Apakah waktu di perjalanan atau sudah sampai tujuan? Bebas. Kalau antum mengerjakan safar dari Balikpapan menuju Samarinda, antum mau mengqasar, antum ini posisinya mukim sekarang di Balikpapan, antum safar ke Samarinda, atau kita balik lebih mudahnya. Kita mungkin di Samarinda ingin safar ke Balikpapan. Maka pilihannya mudah, di pertengahan jalan menuju Balikpapan, silahkan mengqasar sholat. Ketika sampai di Balikpapan pun, silahkan mengqasar sholat. Dua-duanya diperbolehkan. Asal jangan mengqasar sholat di Samarinda. Jangan mengqasar sholat di Samarinda. Karena kalau sudah di Samarinda, sudah melewati jembatan Mahakam, sudah masuk, berarti sudah masuk mukim. Harus mengerjakan zuhur 4 rakaat, harus mengerjakan asar 4 rakaat, harus mengerjakan isyanya 4 rakaat. Tapi kalau sudah keluar, maka dipersilahkan untuk mengqasar sholat, apakah di pertengahan jalan atau di atau pada saat sampai tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, anak ketinggalan pelajaran tadi siang, apakah sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah? Nah, boleh dilakukan dengan berjamaah, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW bersama Anas Ibn Malik dan sang ibu serta sang bibi Ummu Haram. Kalau boleh apa saja di antara sholat jamaah yang berkaitan dengan nafilah, sholat sunnah yang diperbolehkan dan disyaratkan oleh Nabi SAW, sholat tarawih. Dan yang ditanbih oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, selain sholat-sholat yang warid dari Nabi SAW seperti sholat tarawih atau yang semisalnya sholat kusuf, itu kan berjamaah semua, sholat nafilah, istisqa, itu sholat berjamaah. Yang ditanbih oleh Syekh Al-Fauzan adalah sholat-sholat yang tidak ada asalnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi bersama Anas ibn Malik. Itu hanya 1-2 kali, bukan sering. Seperti misalnya qiyamul lail, tahajud. Ada enggak warid dari Nabi alaihi salatu wasallam, datang dari Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkan salat tahajud qiyamul lail berjamaah di setiap saat? Enggak pernah. Salat duha berjamaah di setiap saat, setiap hari? Enggak pernah. Sekali-sekali mungkin seperti Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat duha bersama Anas bin Malik, atau melaksanakan pada malam hari salat qiyamul lail tahajud bersama Anas bin Malik, enggak masalah. Satu kali, sekali-kali. Tapi kalau terus konsisten, continue terus menerus, maka ini adalah satu hal yang menyelisih sunnah. Kecuali salat-salat nafilah, salat-salat sunnah yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam, seperti yang telah kita sebutkan, al-istisqa, al-kusuf, salat gerhana, tarawih, dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana seorang itu terhitung sebagai seorang yang mukim? Ya, apabila antum tinggal di satu tempat, keluarga antum di situ, kalau antum mungkin belum berkeluarga, ayah dan ibu antum di situ, atau mungkin kalau sudah merantau pisah dari orang tua, pekerjaan antum di situ, rumah kontrakan antum di situ, itulah mukim. Atau mungkin kalau sudah berkeluarga, istri sudah di situ, anak keturunan sudah di situ, itulah mukim. Walaupun antum aslinya Jawa misalkan, tapi semuanya ada di Samarinda, berarti antum mukim di Samarinda. Wallahu a'lam bishawab. Seorang thalabah bertanya berkaitan dengan lafaz as-salatu khairu minan naum. Insyaallah akan datang pembahasannya. Apakah dikumandangkan pada azan pertama atau azan kedua? Biidznillah akan datang pembahasannya pada hadis-hadis yang selanjutnya. Ini insyaallah soal yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.